Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Muqarrabun, dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah kurbah amalan ketaatan yang kita harapkan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua di belakang pertemuan ini dan menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang membawa kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini serta memiliki andil yang indah di dalam terselenggaranya acara pengajian yang baik ini. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semuanya dilipat gandakan pahala dan kebaikan dan dijadikan dari amalan solehnya bekal yang indah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. 1435 tahun yang lalu, tepatnya pada hari Senin di bulan Safar, dari yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, telah terjadi sebuah peristiwa besar yang menjadi awal tarikh, awal sejarah, awal perhitungan tahun umat Islam. Itulah peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju kepada Madinah. Peristiwa yang agung ini terdapat di dalamnya rangkaian-rangkaian kejadian yang membawa dan menyirat pelajaran-pelajaran yang berharga, nilai-nilai luhur yang harusnya selalu menjadi bekal kita semua di dalam kehidupan dunia dan mengantar kita semua kepada hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat. Tentunya rincian kejadian peristiwa hijrah itu bagaimana kedetailannya dari awal Nabi berhijrah hingga akhirnya, ini adalah pembahasan yang diuraikan oleh para ulama di dalam buku-buku sirah yang memuat tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibahas panjang lebar peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian di dalam hijrah tersebut. Tapi pertemuan kita kali ini kita memfokuskan pembahasan di dalam memetik nilai-nilai luhur, di dalam mengambil pelajaran-pelajaran berharga, ibrah-ibrah yang mendalam di belakang atau di sela-sela peristiwa hijrah ini. Iya, terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran penting. Ingin saya ingatkan pada kesempatan ini agar supaya selalu menjadi cahaya di dalam hati kita yang menampakkan keindahan Islam, menampakkan keluhuran dari agama ini, sebagai lentera di dalam hati yang memotivasi kita semua di dalam mempelajari agama, membela agama, dan di dalam menjalankan Islam ini yang merupakan karunia yang sangat besar, anugerah yang sangat agung yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita semua dengannya. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berpindah dari Mekah menuju ke Madinah. Dimaklumi bahwa selama 13 tahun beliau berada di Mekah, beliau dan para sahabatnya mengalami berbagai kesulitan, berbagai kesusahan, dan mengalami penyiksaan-penyiksaan, gangguan-gangguan dari kaum musyrikin. Sehingga sebelum hijrah Nabi ke Mekah menuju ke Madinah, beliau telah mengizinkan sejumlah sahabat berhijrah ke Habasyah. Berhijrah ke Habasyah. Iya. Dan Habasyah bukan negeri Islam. Dia adalah negeri kafir. Orang-orang Nasara di sana. Hanya saja di Habasyah mereka memiliki seorang raja yang tidak mendzalimi orang yang tinggal di negerinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat berhijrah ke Habasyah. Mereka bisa menegakkan agama mereka di sana, hidup di sana, tidak ada yang mengganggunya, berbeda dengan di Mekah. Gangguan yang sangat keras dari kaum musyrikin terhadap kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau akan berhijrah. Beliau akan berhijrah. Hanya saja Nabi berkata bahwa tempat hijrahnya belum ditentukan untuk dirinya. Dan beliau jelaskan kepada Abu Bakar bahwa beliau masih menanti tempat hijrah itu. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sangat bergembira dengan hal itu. Dan itu kejadian 4 bulan sebelum beliau berhijrah. Maka Abu Bakar pun telah menyiapkan 2 kuda yang beliau pelihara, hingga datanglah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berangkat, diperintah berhijrah ke Madinah. Diperintah berhijrah ke Madinah. Maka terjadilah kejadian-kejadian yang dimaklumi ketika kaum kuffar Quraisy mendengar beliau akan berhijrah, bagaimana mereka berupaya dengan sungguh-sungguh ingin menghambat Rasulullah dari hijrah itu. Karena orang-orang kafir Quraisy sangat tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah, pasti beliau di sana akan dijayakan. Karena beliau berpindah ke sebuah negeri, ke sebuah kota, ke suatu suku, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Dan 2 kabilah ini dikenal di tengah orang-orang Arab sebagai dua kabilah yang punya kekuatan, punya keberanian di dalam peperangan. Maka ini membuat khawatir orang-orang Quraisy. Karena itu mereka berusaha untuk menghambat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berhijrah tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala jika menentukan sebuah ketentuan, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhijrah dan mereka pun pindah ke Madinah, dan di sanalah beliau dan para sahabat menjalankan dari agama, mengembangkan dari keislaman dan menyiarkan agama Islam ini. Di dalam kisah hijrah ini saya poinkan beberapa pelajaran di waktu yang singkat ini, di kesempatan yang ringkas ini, ambil sebagai renungan-renungan nilai-nilai luhur yang kita pijak di dalam kehidupan kita. Yang pertama dari pelajaran berharga di belakang hijrah ini adalah merenungi apa makna dari hijrah itu. Apa makna dari hijrah tersebut? Iya. Betul bahwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu adalah hijrah dari negeri kafir menuju ke negeri Islam. Sebab Mekah waktu itu didominasi oleh kesyirikan. Syiar-syiar tauhid, syiar-syiar agama tidak bisa ditampakkan di Mekah, maka dia dihitung negeri kafir waktu itu. Maka beliau diperintah berhijrah, meninggalkan Mekah menuju kepada Madinah negeri Islam. Menuju ke Madinah negeri Islam. Maka ini satu bentuk dari hijrah. Satu makna dari hijrah. Dan hijrah itu sendiri punya makna yang luas. Punya makna yang luas. Karena hijrah hakikatnya dengan maknanya yang luas adalah berpindah dari hal yang dibenci oleh Allah menuju kepada hal yang dicintai oleh Allah. Berhijrah meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Iya. Menuju kepada ketaatan. Dada hijrah hati seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di belakang peristiwa hijrah tersebut hendaknya diingat bentuk-bentuk dari hijrah itu. Bahwa hijrah itu banyak pembahasannya di dalam agama. Berpindah, meninggalkan sesuatu yang jelek ke sesuatu yang baik, itu adalah hijrah dengan makna yang umum. Karena itulah hijrah mencakup hijrah terhadap pelaku kejelekan, hijrah terhadap tempat, dan hijrah dari sebuah keadaan kepada keadaan yang lainnya. Pokoknya dikumpulkan pada makna dia berhijrah meninggalkan sesuatu yang dibenci, yang tidak dicintai oleh Allah, menuju kepada sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna hijrah yang hendaknya diperhatikan. Tidak seperti sebagian kaum muslimin, kalau mengingat tentang hijrah hanya mengingat akhir tahun Islam, awal tahun Islam, ya, awal Nabi berhijrah, tetapi tidak memperbaiki dari keberadaan hatinya, bagaimana dia berhijrah kepada Allah, kembali kepada Allah, memperbaiki dari amalan-amalannya, dari ketaatan-ketaatannya. Kemudian makna yang kedua, pelajaran yang kedua yang hendaknya kita perhatikan dari pelajaran hijrah ini, kita memetik darinya pelajaran berkorban. Iya, berkorban di dalam menjalankan agama dan di dalam membela agama. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggalkan negeri yang sangat dia cintai. Negeri yang beliau dilahirkan di negeri tersebut. Beliau tinggalkan kerabat-kerabatnya. Beliau tinggalkan dari sanak pemilinya. Iya. Dan beliau meninggalkan kota Mekah berhijrah dalam keadaan beliau bersedih. Dalam keadaan beliau bersedih. Dan beliau berkata, wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallah. Walau la anni ukhridtu minki ma kharadtu. Kata Nabi SAW, waktu itu ketika meninggalkan Mekah, demi Allah, sungguhnya engkau wahai Mekah adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Iya. Dan engkau adalah tanah yang paling baik. Dan engkau adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Andai kata saya tidak dikeluarkan darimu, saya tidak akan meninggalkanmu. Saya tidak akan meninggalkanmu. Maka beliau keluar dari Mekah tersebut dengan pengorbanan. Dengan pengorbanan. Demikian pula dimaklumi bagaimana pengorbanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, untuk proses hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq 4 bulan menyiapkan 2 kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipakai. Beliau rawat, beliau pelihara. Iya. Kemudian beliau berkorban mengawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan bagaimana pengorbanan Ali bin Abi Thalib. Dia rela berada di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikan kedudukan Nabi. Padahal rumah beliau sudah dikepung oleh orang-orang musyrikin. Iya. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengetahui hal tersebut. Dan bagaimana pengorbanan para sahabat di dalam menjalankan hijrah itu. Disebutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan beliau adalah perempuan yang paling pertama berhijrah di dalam Islam. Iya. Karena Ummu Salamah, beliau berhijrah ke Habasyah, beliau juga berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Ummu Salamah ketika keluar, beliau bersama suaminya Abu Salamah. Dan keduanya membawa putranya yang dia cintai, Salamah namanya. Maka di tengah jalan, ketika Abu Salamah sudah berniat berhijrah ke Madinah, sudah naik di atas untanya, ya, dia pun membawa istrinya dan anaknya. Membawa istri dan anaknya. Abu Salamah sudah keluar membawa untanya. Maka begitu beliau dilihat oleh sekelompok lelaki dari Bani Al-Mughirah, maka mereka pun menghadangnya dan menahannya. Maka ditahanlah istri beliau Ummu Salamah. Iya, dan diambil pula anaknya Salamah. Walaupun waktu itu terjadi pertengkaran siapa yang mengambil anak itu. Iya. Dan akhirnya dibawa oleh Bani Abdul Asad. Jadi Ummu Salamah ditinggalkan oleh Abu Salamah. Dan anak beliau Salamah juga ditinggalkan di Mekah. Abu Salamah tetap berhijrah ke mana? Ke Madinah. Istrinya ditinggalkan. Dan istrinya dipisahkan dari anaknya. 1 tahun penuh Ummu Salamah menangis. Iya. Anaknya dipisahkan darinya. Sampai orang-orang Quraisy iba terhadapnya. Maka dikembalikanlah anaknya. Baru setelah itu mereka berdua diizinkan untuk mengikuti suaminya kemana? Ke Mekah. Perhatikan bagaimana pengorbanan mereka di dalam hijrah tersebut. Ya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Seorang asalnya bukan dari penduduk Mekah. Tapi dia datang ke Mekah berdagang. Berniaga. Kemudian memiliki harta yang banyak di Mekah. Iya. Setelah itu dia mengenal Islam. Masuk ke dalam Islam. Begitu turun perintah hijrah, maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi keluar untuk menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Iya. Mereka santai saja berbicaranya. Kamu ini dulu orang yang fakir, tidak ada hartamu. Iya. Orang yang fakir tidak ada hartamu. Sekarang engkau sudah memiliki harta. Kemudian setelah itu engkau mau keluar meninggalkan kami dengan membawa hartamu? Iya. Maka kata orang-orang kafir Quraisy, tidak akan mungkin kami biarkan itu. Maka kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dengan sangat sederhananya, ia berkata, "Araitum in ja'altu lakum mali atakhalluna sabili?" Bagaimana pendapat kalian? Kalau seluruh hartaku ini saya peruntukkan untuk kalian, tapi kalian biarkan saya berjalan. Maka mereka berkata, "Na'am." Kalau begitu iya, tidak ada masalah. Maka kata Suhaib, Fa inni qad ja'altu lakum mali, maka sungguhnya hartaku saya sudah peruntukkan untuk kalian. Saya sudah peruntukkan untuk kalian. Maka berjalanlah beliau berhijrah. Dan ini kisah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Rabiha Suhaib, sungguh Suhaib telah beruntung di dalam perniagaannya." Iya. Dia beli hijrah itu. Dia berkorban untuk hijrah itu dengan seluruh hartanya. Dengan seluruh hartanya. Dan itu dianggap perniagaan. Dan Nabi SAW sudah berkata, telah beruntung Suhaib di dalam hal tersebut. Perhatikan bagaimana pengorbanan para sahabat Rasulullah SAW di dalam hijrah ini. Iya. Bagaimana mereka menyambut hijrah tersebut dengan dada yang lapang. Iya. Dengan penuh kebaikan. Dan ini semuanya menunjukkan suatu semangat yang besar, pengorbanan yang agung di dalam dada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi kalau kita perhatikan dari pengorbanan-pengorbanan mereka, apalagi kisah Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda, iya, rela tidur di tempat Rasulullah. Ia tahu ada maut yang mengancam karena dia menggantikan kedudukan Rasulullah. Tapi untuk menjalankan perintah nabinya, untuk kejayaan Islam, Ali bin Abi Thalib rela melakukannya. Ia rela meletakkan kepalanya di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan segala risikonya. Ya. Mana anak-anak muda kita sekarang ini dari Ali bin Abi Thalib yang masih muda waktu itu? Iya. Mana anak-anak muda yang biasanya di waktu subuh jarang kelihatan di masjid? Mana anak-anak muda yang ketika ada dari kegiatan-kegiatan yang mengharuskan keberadaan para pemuda, tidak muncul mereka di situ? Dan ini semuanya dari renungan yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah. Kemudian dari pelajaran yang berharga dari hijrah ini, iya, kita mengambil pelajaran kesabaran dan keyakinan akan datangnya pertolongan dan datangnya keteguhan dan pengukuhan Allah untuk kaum muslimin di atas muka bumi. Iya. Perhatikan 13 tahun Nabi dan para sahabat mengalami berbagai kezaliman, siksaan, gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Iya. Beliau jalankan seluruh hal tersebut dengan segala kerelaan, dengan kesabaran. Iya. Hingga Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk beliau kemenangan. Dikokohkan nabinya di mana? Di Mekah. Dikokohkan nabinya di Madinah. Iya. 13 tahun berjuang di Mekah bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan kemenangan dengan sendirinya. Terbentuk khilafah Islamiyah di Madinah. Terbentuk khilafah Islamiyah di Madinah. Mereka pun memiliki negara. Menjadi manusia yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya adalah buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran. Karena itu, dari pelajaran hijrah ini, hendaknya setiap muslim dan muslimah mengetahui bahwa kapan kaum muslimin teguh di atas agama, dia mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabar terhadap setiap ujian dan cobaan di dalam menegakkan agama, maka harus diyakini bahwa pertolongan Allah pasti datang. Allah telah menjamin hal itu dalam Al-Quran. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti akan menolong para rasul kami dan akan menolong orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian. Iya. Dan jalannya ringkas. Cukup bersabar saja. Rasulullah dan para sahabat 13 tahun bersabar. Menempuh jalan yang lurus. Iya. Cukup dengan kesabaran. Maka inilah yang akan menolong umat. Membawa kebaikan untuk mereka. Iya. Dan ini tidak terjadi pada Nabi dan para sahabatnya saja. Terjadi juga pada para nabi yang lainnya. Mereka ditolong oleh Allah dengan kesabaran mereka. Perhatikan Fir'aun dan bala tentaranya. Betapa banyak mereka mendzalimi Bani Israel. Membunuhi dari anak-anak laki-lakinya. Membiarkan hidup anak perempuannya. Iya. Dan akhirnya Allah tolong Nabi Musa. Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Satu saja yang dimiliki oleh Nabi Musa dan kaumnya. Mereka hanya memiliki kesabaran. Mereka hanya memiliki kesabaran. Maka kesabaran ini nilainya sangat besar. Dan pertolongan Allah dipastikan untuk siapa yang mengikuti agamanya, siapa yang istiqamah di atas jalannya. Laqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh telah pasti kalimat kami telah terdahulu, ketentuan kami kepada hamba-hamba kami para rasul, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang pasti dimenangkan oleh Allah, dan sesungguhnya tentara-tentara kami mereka lah yang akan menang, mereka lah yang akan berjaya. Kemudian dari pelajaran yang dipetik di belakang hijrah ini, seorang mengambil pelajaran bagaimana bertawakal kepada Allah, bersandar kepadanya, beri'tisam di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan bahaya. Penuh dengan bahaya. Beliau ingin keluar berhijrah, begitu didengar oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka sudah bersepakat ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dikepung rumah beliau. Ketika beliau berjalan, pedang-pedang mengintai di mana-mana. Iya, mereka mengejar dan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Semuanya dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Perhatikan bagaimana tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika beliau dan Abu Bakar berada di gua, Abu Bakar sudah berkata, "Ya Rasulullah, mereka sudah dekat. Sebentar lagi mereka melihat kami, melihat kita." Maka Abu Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa pendapatmu dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Iya. Sedemikian kuat tawakal beliau. Dan inilah dari pelajaran yang berharga yang hendaknya kita contoh, bahwa seorang ketika menghadapi kesulitan apapun, tatkala dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Dan Allah telah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah yang akan mencukupinya. Iya. Kemudian di dalam hijrah ini kita lihat berbagai pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berbagai pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, sehingga beliau berjalan hingga ke Madinah dengan berbagai kemudahan. Beliau keluar dari rumahnya dalam keadaan melewati orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tidak melihatnya, sampai beliau letakkan pasir-pasir di atas kepala mereka dan mereka tidak merasakannya. Beliau berjalan bagaimana Allah mudahkan jalannya. Dan ini semuanya adalah dari pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Kemudian dari hijrah ini kita juga memetik pelajaran yang lain, bagaimana hakikat cinta itu. Bagaimana sebenarnya yang dikatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Perhatikan bagaimana dari kecintaan para sahabat. Mereka rela keluar berhijrah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan negerinya, meninggalkan harta bendanya, kekayaan mereka untuk berhijrah. Karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya kepada agama. Kecintaannya kepada agama. Dan ini pelajaran yang sangat besar untuk kita semua, supaya memahami arti dari cinta itu. Dan perhatikan bagaimana kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kecintaan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Abu Bakar beliau akan berhijrah. Maka saat mendengar hal tersebut, Abu Bakar sangat bergembira, saking cintanya Abu Bakar kepada Nabi. Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor kuda. Dia pelihara, dia beri makan, ya, agar supaya siap dipakai perjalanan yang jauh. Siap dipakai perjalanan yang jauh. Dan waktu itu belum diberitahukan kepada Abu Bakar kemana mereka berarah. Ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa beliau akan berhijrah ke Madinah, beliau pun mengabarkan bahwa beliau akan membawa kawan perjalanan. Dan kawan perjalanan itu adalah Abu Bakar sendiri. Maka Abu Bakar pun menangis waktu itu radhiyallahu anhu. Dan kata Aisyah, tidak pernah saya melihat Abu Bakar segembira itu. Karena beliau sendiri akan keluar mengawani Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Karena cinta para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman di Madinah, kaum Al-Ansar, itu setiap hari keluar mereka ke kota, keluar dari Madinah mengarah ke Mekah, menunggu kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kapan mereka, kapan beliau datang, sehingga mereka menyebutnya, mengagungkan dan memuliakan Nabi dengan membawanya ke kampung mereka. Ini dilakukan oleh para sahabat setiap hari menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perhatikan bagaimana dari kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita di masa ini ya, perlu dipertanyakan dan perlu kita pertanyakan bagaimana kecintaan kita di dalam membela Nabi, di dalam membela agamanya. Kadang diminta dari kita perhatian yang sedikit. Kadang diminta dari kita harta yang sedikit. Kadang diminta dari kita bantuan sedikit di dalam membela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kadang tidak tergerak hati kita. Tidak berjalan hati kita untuk hal tersebut. Tidak ada pikiran untuk kita di dalam melangkah. Makanya dari hal-hal yang hendaknya diperbaiki dan renungan yang hendaknya kita ambil dari pelajaran hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Iya. Kemudian dari pelajaran yang dipetik di belakang hijrah ini, kita juga memetik pelajaran bagaimana kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengatur strategi, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhitungkan segala sesuatu. Karena ini bukan urusan asal main pergi saja, kemudian meninggalkan Mekah berjalan dengan lancar, tapi beliau mengatur strateginya. Iya, dengan sangat detail ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatur, iya, terbertawakal kepada Rabb-nya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimaklumi siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupinya. Beliau telah memberitahukan kepada Abu Bakar As-Siddiq, iya, bagaimana beliau akan berjalan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, iya, akan mengawani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib sudah dipasang sebagai orang yang berkorban menggantikannya. Dan sudah ada disiapkan Asma dan Aisyah yang mempersiapkan perbekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat. Iya. Sehingga Nabi tidak berbekal. Orang-orang tidak tahu kapan Nabi akan berangkat. Tidak terlihat. Tapi Abu Bakar dan 2 putrinya sudah menyiapkan seluruh perbekalan yang diperlukan. Iya. Dan beliau telah mengirim seorang sahabat untuk mencari berita. Iya. Dan beliau telah mengutus seorang sahabat yang mengelabui musuh kemana Nabi akan berarah. Kemana Nabi akan berarah memulai perjalanannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencari seorang penunjuk jalan yang ahli. Seorang penunjuk jalan yang ahli. Dan tempat hijrah itu sudah ditentukan. Di mana, kemudian beliau akan singgah di mana. Ya. Kemudian mulai jalannya kemana. Jadi beliau bersinggah di sebuah gua. Akan berada di situ, menunggu. Itu sudah ditentukan, guanya. Dan beliau sudah menentukan bahwa di gua itu akan beliau menginap selama 3 hari, 3 malam. Untuk menghilangkan jejak. Ya. Kemudian setelah beliau berjalan, iya, setelah 3 hari beliau berjalan, beliau mengambil arah mengikuti lautan supaya jejaknya tidak nampak, tidak begitu kelihatan. Iya. Dan ini semua dari kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan taktik beliau di dalam mengatur urusan. Iya. Maka demikianlah harusnya ada kerapian, ada tertib yang bagus di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Iya, ada target-target agar supaya cita-cita itu bisa didapatkan. Seorang ingin bercita-cita meraih sorga, maka harus ada target yang jelas di dalam kehidupannya. Harus ada arahan yang jelas di dalam hidupnya. Dia ingin anaknya menjadi anak yang salih, harus ada target yang jelas di dalam kehidupannya, di dalam pendidikan anaknya. Dia ingin dirinya sebagai orang yang menjadi orang yang salih, orang yang terpelajar, harus ada target di dalam kehidupannya. Iya, maka demikianlah harusnya seorang muslim dan muslimah. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi SAW di dalam perjalanan hijrah beliau. Kemudian di dalam perjalanan hijrah ini, kita juga memetik pelajaran yang lain. Pelajaran keikhlasan. Pelajaran keikhlasan. Bagaimana ikhlasnya para sahabat. Rasulullah SAW mengawani Nabi di dalam berhijrah. Perhatikan Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa dari keikhlasannya. Pengorbanannya. Dan seluruh hal tersebut, beliau tidak pernah meminta imbalan, meminta apapun. Semuanya dilakukan dengan kerelaan. Dan ini dari keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau lakukan segala sesuatu. Iya, dan beliau berikan segala sesuatu untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepentingan agama. Nah, dan kalau kita lihat bagaimana keikhlasan para sahabat, iya, di dalam melakukan hijrah itu, meninggalkan kampung mereka. Dan kita lihat pula bagaimana ketulusan orang-orang Al-Ansar menyambut saudara-saudara mereka, menyambut orang-orang yang berhijrah. Ini menjadi pelajaran yang besar dalam keikhlasan. Iya, ketika kaum muhajirin tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan orang-orang Al-Ansar. Namanya dipersaudarakan, maka mereka pun membantu saudara-saudaranya. Yang tidak memiliki rumah, tempat tinggal, kalau dia mampu memberinya tempat tinggal, diberikan naungan tempat tinggal. Iya. Yang tidak memiliki harta, kalau dia punya harta, dia berikan sebagian hartanya untuk saudaranya. Diberikan hartanya untuk saudaranya. Dan dia berikan untuk saudaranya apa yang dia mampu. Apa yang dia mampu. Dan ini semua menunjukkan keikhlasan mereka. Dan menunjukkan kesungguhan mereka, ketulusan mereka. Dan ini dari pelajaran yang berharga yang hendaknya dipetik oleh setiap muslim dan muslimah dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nilai luhur yang hendaknya selalu menghiasi keberadaan diri kita. Karena keikhlasan kalau berada di dalam hati seorang hamba, maka insyaallah taala itu adalah sebab kebaikannya, sebab keberhasilannya, sebab keberkahannya, sebab dia dijauhkan dari gangguan syaitan. Sebab yang dengannya dia menolak dari makar-makar musuh. Sebab yang dengannya dia dijauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkannya. Iya. Kemudian dari pelajaran yang dipetik dari hijrah ini, tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, iya, itu dijadikan sebagai tahun awal penanggalan kalender Islam. Memang bulannya adalah bulan Safar, dan bulan Safar bulan kedua. Iya. Bulan kedua. Tapi dari bulan Safar dan seterusnya itu sudah dihitung satu tahun penuh sebagai tahun pertama hijriyah. Ya, hijrahnya Nabi, ada yang mengatakan bulan Safar ya. Mereka sepakat hari Senin hijrahnya. Tapi bulan apa? Sebagian ulama berkata di bulan Safar, bulan kedua. Ada yang berkata di bulan Rabiul Awal, bulan ketiga hijriyah. Baik. Jadi ini tahun yang pertama. Dan para sahabat dari kecerdasan mereka, dan ini terjadi di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Iya. Terjadi di masa Umar ibn al-Khattab. Jadi Umar ingin menentukan penanggalan tahun umat Islam. Iya. Tentunya ada tiga pilihan. Ada hari lahir beliau, ada hijrah beliau, dan ada wafatnya beliau. Iya. Tapi Allah memberi taufik kepada Umar, dan itu disepakati oleh para sahabat, dan berjalan di tengah kaum muslimin hingga hari ini tidak ada yang mengingkarinya. Mereka memilih apa? Hijrahnya Nabi. Tidak dipilih kelahirannya Nabi. Sebab kelahirannya Nabi tidak pasti. Lahirnya kapan? Iya. Kalau ada yang menentukan tanggal 11 itu dari salah satu pendapat, yaitu pendapat yang lemah. Ada pendapat-pendapat yang lain, tapi masih mengandung kemungkinan. Dan tidak dipilih wafatnya Nabi, ya, agar supaya umat ini tidak menjadikan lahir dan wafatnya Nabi sebagai perayaan tiap tahun. Tapi dipilih dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya seorang mengingat suatu tarikh yang agung, pelajaran yang berharga di belakang hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Diambil pelajaran-pelajaran. Walaupun kita tidak ada syariat tahun baru, tidak ada syariat mengingat tentang hijrah, dan pembahasan tentang hijrah ini harusnya diingat bukan pada satu malam ini saja atau pada setiap awal tahun, setiap tengah tahun, akhir tahun, tapi hijrah hendaknya diingat pada setiap keadaan, karena terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran yang berharga, manfaat-manfaat yang sangat besar yang hendaknya dipetik oleh setiap muslim dan muslimah. Iya, maka ini sebagian pelajaran yang dipetik dari hijrah ini. Di antara pelajaran yang berharga juga adalah seorang tidak boleh berputus asa. Tidak boleh putus asa. Nabi dan para sahabat tidak ada putus asa mereka. Selalu mengharapkan rahmat Allah. Iya. Dan selalu menanti pertolongan. Tidak kenal mereka yang disebut dengan putus asa. Sebab putus asa itu hanya muncul dari orang-orang yang jiwanya lemah. Orang-orang yang sedikit keimanannya. Tapi mereka adalah orang-orang yang sangat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diambil dari pelajaran hijrah ini, seorang memilih di perjalanan itu kawan-kawan yang baik. Ya, teman-teman yang baik sehingga bisa menyempurnakan hajatnya di dalam perjalanan. Iya. Menyempurnakan hajatnya di dalam perjalanan tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di antara pelajaran hijrah ini kita memetik di dalamnya keteguhan. Bagaimana as-sabat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiksa, disakiti, tapi beliau teguh di atas agamanya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy sudah memberikan berbagai solusi, berbagai tawaran kepada Nabi. Ada yang menawarkan begini saja, kita damai saja. Satu tahun kita semua menyembah Rabb engkau, tapi tahun depannya kita menyembah berhala kami. Ya, kalian ikut menyembah berhala kami. Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada beliau orang-orang kafir Quraisy menawarkan, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kalau kamu ingin harta, kami jadikan kamu raja kami." Ya. "Kamu ingin kedudukan, kami akan berikan yang paling baik di tengah kami." Kamu ingin ini, ditawarkan segala tawaran. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap kokoh di atas kebenaran. Teguh di atas keislaman. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan. Maka itulah harusnya yang dilakukan oleh seorang mukmin. Dia teguh walaupun ada ujian, cobaan, tapi sepanjang dia teguh di atas kebenaran, tunggu saja. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak lama. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu amatlah dekat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang ringkas ini terkait dengan pelajaran-pelajaran dan nilai-nilai luhur yang bisa kita petik dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk waktu salat Isya. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.